pertanyaan untuk Adi Wahman Karim, Presiden Direktur Karim Consulting, bisa Anda kirimkan ke email kami indonesia@rfi.com.sg. Sekian atas lela persembahan Radio Singapura Internasional Siaran Indonesia. Naskah dan podcast acara ini dapat Anda akses melalui situs kami www.rfi.sg/indonesia. Untuk sekarang, saya beri sialan. Sampai jumpa di lain kesempatan.